السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الحاضرين، مسجد الميزان yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah terlampir pada jadwal kajian singkat menjelang berbuka, bahwasanya judul yang akan kita sampaikan berupa adab di dalam talabul ilmi, mencari ilmu. Sengaja panitia memilih tema tersebut kepada kita karena pentingnya perkara ini. Di saat banyak umat manusia memboikot terhadap ilmu, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahami ilmu agama yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada umat manusia, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak di antara para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Aisyah, dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami' As-Saghir, dan disahihkan pula oleh Imam As-Suyuti bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu ini merupakan fariidhah, kewajiban, harus bagi siapa? Bagi setiap muslim. Masuk kata-kata muslim di sini, begitu juga kaum muslimah. Wajib mereka mempelajari ilmu. Karena dengan ilmu ini, ikhwani afidhakumullah, seorang bisa akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dengan ilmu. Karena ini merupakan barometer, patokan. Bagaimana orang akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kecuali dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu itu pula kita akan bisa mengenal mana sunnah, mana bid'ah. Dengan ilmu kita akan bisa mengetahui mana tauhid, mana syirik, dengan ilmu. Maka ini merupakan perkara yang penting. Dengan ilmu ini pula merupakan jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi seorang hamba masuk ke dalam surga. Jalan surga banyak sekali. Amalan-amalan yang menuju kepada surga banyak sekali. Yang mengarah kepada surga dari banyak sisi, dari antara sisi yang Nabi SAW sebutkan dengan mencari ilmu. Sebab seorang hamba dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang meniti suatu jalan, di dalamnya terdapat ilmu, dia tidak meniti jalan tersebut kecuali karena ilmu ada pada jalan yang akan dia lalui. Dia berjalan tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Berarti ikhwani afidhakumullah, apabila seorang muslim dia semangat di dalam mencari apa yang ada pada agamanya, apabila seorang muslim dia semangat untuk mencari al-haq, apabila seorang muslim dia semangat untuk mencari mana yang halal, mana yang haram, berarti dia boleh bangga. Dia wajib bersyukur. Berarti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Karena ini merupakan jalannya surga. Begitu pula sebaliknya, orang yang selalu bergelimang di atas kemaksiatan, perbuatan dosa, Anda jangan bangga terlebih dahulu. Berarti jalannya Anda Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Maka perkara ilmu ini penting. Betapa banyak di antara umat manusia yang memboikot ilmu. Dan ini merupakan ciri-ciri tanda akhir zaman. Bertambahnya waktu, berjalannya tahun, mendekati hancurnya langit dan bumi, di antara tanda-tandanya hilang ilmu. Manusia sudah tidak peduli apa yang baik, apa yang salah, semua mereka terobos. Tidak peduli dengan ilmu syar'i. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas, Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Di antara tanda-tanda hari kiamat akan muncul di hadapan kalian. Disebutkan pada hadis ini 5 tanda oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama, an yakillal ilmu, ilmu semakin sedikit. Manusia sudah tidak tahu lagi yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan al-haq. Ilmu semakin minim. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Mereka campur, mereka aduk. Dan ini sudah banyak kita rasakan. Orang yang berusaha menjalankan ilmu agama, mereka tuduh dengan berbagai macam slogan agar supaya umat manusia jauh dari ilmu, agar umat manusia jauh dari ahlul haq. Kalau sudah tanda pertama ini muncul, akan nampak tanda yang kedua, wayakthurul jahl, ilmu sudah sedikit. Tanda yang kedua, kebodohan merebak di kalangan umat manusia. Dan ini penyakit, kejahilan merebak. Kalau sudah kejahilan menyebar, maka mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kalau sudah kejahilan merajalela, kerusakan akan lebih banyak daripada kebaikannya. Karena mereka enggak punya petunjuk. Karena petunjuk ada pada ilmu. Mereka enggak punya lampu senter yang menerangi jalannya, sehingga selalu terjatuh ke dalam penyimpangan, kesesatan, kekeliruan. Enggak punya ilmu, merebak kebodohan. Kemudian tanda yang ketiga, wayashfuz zina, merebaknya perzinaan. Ini kita bisa nampak pada zaman ini. Betapa banyak anak yang lahir enggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Di beberapa media ditemukan anak di tong sampah. Sebagian sudah meninggal, sebagian masih hidup. Dibuang begitu saja. Betapa banyak wanita-wanita yang hamil dengan status non nikah. Na'udzubillah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yashrabul khamr, diteguknya arak. Khamr merusak akal mereka. Betapa banyak pada zaman sekarang menyebarnya narkotik dan obat-obatan terlarang. Bahkan sudah masuk kepada lini-lini pendidikan sejak awal. Mulai SSD sudah dikenalkan obat-obat yang diharamkan. sampai tingkat SMP, SMA, apalagi yang di atasnya. Na'udzubillah. Pada zaman sekarang enggak perlu mencari restoran-restoran yang berbintang, kedai-kedai kecil sudah dijual berbagai macam jenis minuman-minuman arak. Kemudian tanda yang terakhir, wa yaqillur rijal wa takthurun nisa, lelaki sedikit banyaknya kaum wanita. Hatta la takuna li 50 imra'atin qayyim wahid, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Banyaknya wanita sedikitnya kaum laki-laki. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di antara tanda-tanda munculnya hari kiamat, sedikitnya ilmu, merbaknya kejahilan. Maka dengan kita duduk di majelis ini berusaha untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang banyak dimatikan oleh umat manusia, menghadiri majelis ilmu, kajian ta'lim, mendengarkan firman Allah, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, di sini para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih tujuan kita mencari ilmu? Tujuan seorang muslim mencari ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah 3 poin. Jangan sampai lebih dari itu. Apa tujuan kita mencari ilmu, mendengarkan halaqah-halaqah ta'lim, majlis-majlis zikir yang disebutkan di sana, tafsir Al-Quran, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, siraman rohani. Apa tujuan kita mendengarkan ilmu? Tidak lain dan tidak bukan adalah 3 tujuan. Yang pertama, agar ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Ini tujuan kita mencari ilmu, tujuan kita datang ke masjid, mendengarkan kajian. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita amalkan. Mendengarkan yang halal dikerjakan, mendengarkan yang haram dia tinggalkan, jauh dia lepas. Kalau sudah pernah berbuat, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak istighfar. Karena ilmu ini merupakan buahnya adalah amalan. Kata para ulama, al-ilmu bila amal kasyajarati bila samara. Kalau ilmu tanpa amalan seperti pohon yang tidak ada hasilnya, enggak ada bunganya, enggak ada buahnya, enggak ada manfaat. Ya buat apa kita bercocok tanam? Jadi tujuan kita menghadiri majelis-majelis ta'lim supaya bisa kita amalkan. Karena orang yang punya ilmu, dia tahu ini benar, dia tahu ini salah, tapi tidak diamalkan. Yang salah dia kerjakan akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum para penyembah berhala. Orang tahu ilmu, gak diamalkan, bahkan mengerjakan apa yang menyelisih dari kebenaran yang dia punya, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Abu Lahab, sebelum Abu Jahal, sebelum para penyembah berhala. Seperti itu. Apa buktinya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, awwalu man tusa'ar bihimun nar rajulun alim. Yang pertama kelak akan diazab, disemat oleh api neraka pada hari kiamat adalah orang yang alim. Berarti punya ilmu. Mungkin pakaiannya islami, songkok gak pernah copot. Yang pertama kelak diazab pada hari kiamat, rajulun alim, seorang alim. Yang mungkin di kehidupannya selalu dia penuhi dengan ilmu. Kok bisa? Ini pertanyaan yang sama. Fayaqulu ahlun nar tandalik alaihi atbaqu batni, yang mana alim tersebut di dalam api neraka akan mengeluarkan usus-usus dalam perutnya. Ini azab bagi mereka. Alim tersebut yang punya ilmu keluar usus dari perutnya, yang membuat penghuni api neraka heran mereka berkata, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wahai fulan, wahai seorang alim, bukankah kamu dulu memerintahkan kita kepada kebaikan? Karena memang yang dia tahu pakaiannya Islam, penampakannya Islam. Wahai alim, bukankah dahulu engkau memerintahkan kepada kita kebaikan? Wa tanhana 'anil munkar, dan engkau melarang kami dari berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan. Dia tahu ini maksiat, dia tahu ini perbuatan dosa. Tapi kenapa kok engkau bersama kita? Dari kalangan ahli maksiat, alim tersebut berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf walam adi. Dahulu aku perintahkan kalian kepada kebaikan, akan tapi aku tidak datangi kebaikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Bisa jadi dia bermaksiat dalam rumahnya, dalam kamarnya, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati, dan aku larang kalian dari kemungkaran, aku terobos kemaksiatan tersebut, malah dia lakukan. Maka diazab yang pertama kali, sebelum para penyembah berhala, seorang alim yang tahu ilmu tapi dia tidak amalkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu para ulama mereka menyebutkan umat manusia ini terbagi menjadi tiga golongan. Manusia terbagi menjadi tiga golongan, dan kita tidak tahu termasuk dari golongan yang mana. Apabila dilihat dari ilmu dan amalnya, golongan yang pertama, indahu ilmun wa amal, seorang manusia yang mengetahui ilmu dan dia amalkan. Dia tahu perkara yang baik, dia kerjakan. Dia tahu ini ibadah, dia selalu lakukan ibadah tersebut, dan dia berusaha mendekat dengan ahlul khairi wassalah, orang-orang yang diliputi dengan kebaikan. Ini golongan yang pertama. Dia punya ilmu dan dia amalkan ilmunya. Ini golongan yang paling selamat. Dan ini adalah para anbiya. Ini jalannya para rasul, para nabi, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Dari kalangan para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka mempunyai ilmu dan mereka berusaha terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari ilmu syar'i. Mereka berusaha mengerjakan sholat tepat waktu, mereka berusaha kerjakan di masjid, mereka berusaha mengerjakan puasa wajib ditambah dengan puasa sunnah. Mereka mengeluarkan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, baik yang wajib berupa zakat atau yang sunnah berupa sedekah. Dia melaksanakan ibadah umrah dan haji bagi yang mampu dari sisi fisik maupun materi. Dia berbuat baik kepada tetangganya. Dia menyambung tali silaturahmi. Dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Karena dia tahu ilmu yang ada pada perkara-perkara tersebut, dia berusaha kerjakan. Ini golongan yang paling selamat. Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, orang yang punya ilmu tapi tidak punya amalan. Dia tahu kebenaran, gak pernah dilakukan. Dia tahu al-haq, selalu ditinggalkan, gak pernah dia kerjakan. Tahu ilmu tapi gak pernah beramal, sehingga perbuatan dia selalu mengikuti hawa nafsu, sehingga dia selalu terjerumus ke dalam penyimpangan karena mengikuti hawa nafsunya. Dia menyelisihi ilmu, dan ini adalah jalannya siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka mengetahui ilmu, mereka membaca Taurat, tapi mereka senantiasa menyelisih ilmu yang diajarkan kepada nabinya. Bahkan di dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya akan datang nabi di akhir zaman yang namanya Muhammad alaihi salatu wassalam. Keluar Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman, menyelisih ilmunya. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dia tahu bahwasanya ini perbuatan dosa, ini lebih berat konsekuensinya daripada orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dia jahil, enggak tahu. Maka golongan yang kedua ini adalah Yahud. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, indahu amalun bila ilm, orang yang senantiasa ibadah beramal tanpa ilmu, sehingga dia tidak memiliki petunjuk. Yang bukan ibadah dia anggap sebagai ibadah, sehingga mereka berusaha untuk menambah-nambahi dalam perkara-perkara dalam agama ini yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beramal tanpa adanya ilmu, dan ini adalah kebiasaan siapa? An-Nasara. Mereka ahli ibadah tanpa petunjuk, karena mereka beribadah di atas kejahilan, sehingga mereka pun tersesat. Dan tiga golongan manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat yang senantiasa kita baca sehari semalam sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih kita jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat? Jalannya para anbiya, para nabi, para rasul. Mereka berilmu dan mereka beramal. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Yaitu Yahud. Karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, sehingga dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dhalin, dan bukan juga merupakan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Maka ma'asyiral muslimin, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk beramal. Oleh sebab itu orang-orang zaman dulu, mulai zaman para sahabat, mereka senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya akan pentingnya beramal. Berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kunna la nujawish ashra ayat min fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, kita tidak melebihi 10 ayat dari mulut Nabi alaihi salatu wasallam, dari lidah beliau tidak berpindah 10 ayat. Hatta nata'allam ma'naha wal amala biha, sampai kita tahu ilmu pada ayat-ayat tersebut dan kita amalkan. Ayat pertama mereka belajar apa maknanya, apa tafsirnya, apa ilmu. Setelah mereka fahami ilmu pada ayat-ayat tersebut, mereka berusaha amalkan. Ayat pertama, tambah lagi ayat kedua sampai ayat ke-10. Setelah selesai 10 ayat, maknanya, ilmunya, tafsirnya, dan mereka amalkan, baru pindah kepada ayat-ayat yang lain. Wa kunna nata'allamul ilma wal amal. Dahulu kata Ibnu Mas'ud, para sahabat mereka mempelajari ilmu dari Nabi dan mempelajari amalan. Mereka beramal, enggak cuma ilmu saja, diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, terkadang kita banyak lupa mendengarkan kajian, keluar dari masjid, jalan beberapa hari lupa sudah apa yang kita dengar beberapa hari yang lalu. Ketika ditanya tentang perkara-perkara ilmu syar'i, kita tidak bisa menjawab. Padahal dahulu pernah mendengar. Sebabnya kenapa? Karena mungkin tidak pernah kita amalkan. Berkata seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Al-ilmu yahtiful amal." Ilmu ini akan memanggil kepada amalan, ditelepon amalannya. "Wa in ajabahu kalqalik," amalannya datang kepada ilmu tersebut. "Wa illa irtahal." Tapi kalau amalannya tidak datang, ilmu akan jauh, akan lari. Jadi kalau ilmu memanggil, amalan harus datang, amalan tersebut. Kalau amalannya enggak dikerjakan dari ilmu tadi, akan lari. Oleh sebab itu kita sering lupa. Oleh sebab itu mereka mengerjakan apa-apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jaga. Bahkan dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun, dari ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sepelekan. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, "Ma katabtu hadithan illa waqad amiltu bih." Kata Imam Ahmad, aku tidak pernah menulis hadis melainkan aku amalkan terlebih dahulu hadis tersebut satu persatu. Antum tahu berapa hafalannya Imam Ahmad? Siapa di antara antum yang tahu berapa hafalan hadisnya Imam Ahmad? Disebutkan beliau mampu menghafal alf hadis, 1000-1000. Orang zaman dahulu kalau mereka menyebutkan 1 juta dengan lafaz 1000-1000, nolnya 3 tambah 3. 1 juta hadis beliau hafal, masya Allah. Sahih Bukhari yang tebalnya segini itu cuma 7500 hadis. Itu Sahih Bukhari, 7500 hadis. Yang mungkin satu di antara kita belum tentu ada yang sudah membaca satu sampai akhir hadisnya. Imam Ahmad hafal 1 juta. Kata Imam Ahmad, "Ma katabtu hadithan illa waqad amiltu bihi." Ini para imam-imam terdahulu. Aku tidak pernah menulis hadis melainkan aku amalkan hadis tersebut. Berarti 1 juta amalan beliau sudah kerjakan. Bahkan terkadang bisa jadi satu hadis memiliki sekian banyak amalan beliau kerjakan sehingga lengket. Allah kasih barokah. Kata Imam Ahmad, "Hatta adaitu bi hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama." Sampai aku mendapati satu hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah berbekam kepada seseorang yang bernama Abu Thaibah, ahli bekam pada zaman Nabi, sahabat. "Wa a'ta Abu Thaibah dinaran lil hajjam." Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan upah 1 dinar kepada tukang bekam. 1 dinar ini kalau zaman sekarang 4¼ gram emas. Berapa? 4¼ gram emas, 4,25 gram. Emas zaman sekarang berapa 1 gramnya? Hah? Sampai 600 ribu zaman sekarang. Anggap 600 ribu, berarti 4,25 kali 600 atau 500 ribu, kurang lebih mendekati 2 juta setengah. Ini uang kita. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan 1 dinar, 2 juta setengah kepada orang yang berbekam. Dan Imam Ahmad fakir. Dan beliau sudah mengatakan, aku tidak mendapati satu hadis melainkan aku amalkan sampai aku tiba pada hadis ini. Walaupun cuma sekali, kata Imam Ahmad, "Fa'ataitu dinaran lil hajjam hina ihtajamtu." Aku pun keluarkan 1 dinar dari kantongku untuk mengikuti petunjuk Nabi, ingin mengikuti bagaimana jalannya Rasulullah sampai perkara yang ringan sekalipun. Dan beliau fakir. Aku keluarkan 1 dinar kepada ahli bekam ketika membekamku. Kalau zaman sekarang orang yang membekam dikasih 2,5 juta, enggak ada lagi orang jualan herbal atau jualan madu, semua pengen membekam. Tapi para ulama, mereka mengikuti petunjuk Nabi alaihi wasallam dalam perkara-perkara sesuatu yang biasa. Mereka kerjakan dan mereka amalkan. Ini tujuan yang pertama kita menuntut ilmu, yaitu apa? Beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian tujuan yang kedua kita menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita penuh dengan kejahilan. Kaum muslimin terlebih lagi di zaman-zaman ini penuh dengan kebodohan. Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai. Tidak ada yang menyamai keutamaan ilmu dan pahala ilmu. Liman sahhat niyyatuh. Dengan syarat benar niatnya. Tidak ada yang menyamai, menandingi pahalanya ilmu dan keutamaan ilmu bagi orang-orang yang benar niatnya. Mendengar ucapan ini, muridnya Imam Ahmad bertanya, ya Aba Abdillah, ma tasihhun niyyah? Wahai Imam Ahmad, apa benarnya niat di dalam mencari ilmu? Apa niat yang paling benar dalam mencari ilmu? Kata Imam Ahmad, tarfa'ul jahla an nafsik wa an ghairik. Engkau angkat kebodohan dari dirimu. Setelah kebodohanmu terangkat dengan ilmu tersebut, engkau amalkan. Engkau berusaha untuk mengangkat kebodohan orang lain. Anda tahu kebenaran, sampaikan sesuai dengan ilmu yang Anda miliki, sesuai dengan kemampuannya. Kita tahu kebenaran, kita tahu al-haq, sampaikan kepada halayak ramai, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, karib kerabat, teman dekat, family. Karena kita punya kewajiban. Setelah kebodohan kita terangkat, kita pun harus mengangkat kebodohan orang lain. Ini niat yang kedua. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya memberikan berbagai macam ganjaran bagi orang-orang yang berusaha untuk mencari ilmu agama. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din. Barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan pada seorang hamba, barometernya pada hadis ini tidak disebutkan uang Anda akan semakin banyak. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan pada dirinya, tidak diangkat jabatannya, tidak diberikan rumah mewah, tidak diberikan kendaraan yang paling mahal, tidak. Bukan ini tolak ukur. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, hamba tersebut akan difahamkan dalam ilmu agama. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Nabi tidak pernah diminta untuk tambahan di dalam perkara dunia apapun, kecuali meminta tambahan dalam perkara apa? Ilmu. Waqul Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Tidak perkara yang lain. Karena ini barometer kebaikan. Ketika sampai pada hadis tersebut, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fi din. Anda lihat, kalau orang tidak faham kepada ilmu agama, jahil, berarti tanda orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak inginkan kebaikan pada dirinya. Semoga kita yang hadir dalam majelis ini termasuk orang-orang yang dipilih di antara jutaan umat manusia. Dipilih untuk berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan dari kita dan mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Kemudian tujuan kita mencari ilmu yang terakhir, yang ketiga sebelum kita tutup kajian kali ini, adalah supaya takut kepada Allah. Kita mendengarkan ilmu, dengarkan kajian Al-Quran, sabda Nabi SAW, supaya kita takut kepada Allah. Oleh sebab itu, manusia yang paling takut kepada Allah siapa? Para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hamba manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama Al-Qur'an yang berbicara. Kenapa? Karena semakin banyak ilmu mereka, semakin besar pula tingkat kekhawatiran dan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.